Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala humma ba'd. Qala rahimahullah. At-ta'alluq bil jabr, terkait dengan pasal yang lalu, mughalafatun nafsi haula al-asbab, tipuan nafsu seputar asbab. Ini perkara kedua yang merupakan sebab sempurnanya kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Dia mengenal rincian-rincian semua sebab kejelekan dan sebab-sebab kebaikan. Yang kedua, dia harus waspada dengan terhadap tipuan-tipuan jiwanya terhadap sebab-sebab tersebut, sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Dan ini termasuk di antara yang penting yang diantaranya beliau sebutkan. Nah, seorang itu sudah tahu bahaya dosa dan kelalaian, bahaya dari sikap perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan maksiat dan kelalaian. Itu termasuk di antara sebab-sebab yang merugikan dunia dan akhiratnya. Dan itu sebuah kemestian. Nah, dua sebab ini, maksiat dan lalai, itu merugikan seseorang dalam urusan dunia dan akhiratnya. Tetapi jiwanya, nafsunya, itu sering membuatnya tertipu dengan bersandar kepada maaf Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan taswif. Nah, ada juga nanti dengan takdir atau meniru orang lain, menyebutkan keadaan orang lain, dia yang ngikutin saja. Tasyukulan, orang yang lebih baik, orang yang besar dari orang tokoh, dia juga demikian dan dia berbuat demikian. Lalu kemudian di sini yang akan kita baca, wa minal azma min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Orang-orang yang diantara orang-orang yang tertipu ini, ada orang-orang yang yata'allaq, dia bergantung kepada masalah al-jabr, pemikiran jabriyah. Wa annal abda la fi'la lahu al-batta wa la ikhtiyar. Menurut keyakinan dia, hamba atau manusia itu dia tidak punya perbuatan dan tidak punya ikhtiar sama sekali. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Dia mengatakan bahwa dia itu dalam keadaan majbur, dipaksa. Dia tidak bisa menolak untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena ini sudah dari kehendak Allah. Nah, karena saya tidak mungkin, ya. Nah, sudah ditentukan bahwa Allah yang mengatur semua, Allah yang berbuat. Dia tidak punya ikhtiar. Ini ketika dicela seperti itu. Dia ini orang yang disebutkan oleh beliau nanti sampai akhir, itu orang-orang yang ketika dia berbuat salah, berbuat maksiat, dicela atau diejek atau di mau dia ditangkap untuk dihukum. Nah, karena berdalil dengan ini, saya majbur, ya, saya tidak punya kekuasaan, manusia itu lemah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Dalilnya itu, jikalau kamu mengendaki, mungkin apa yang dikendaki oleh Allah, kapan dia jadinya mau berbuat? Semuanya dikendaki oleh Allah seperti itu. Ini ketika dia jatuh dalam perbuatan maksiat. Nah, Jika dapatkan celah, celah. Oleh kemudian ada lagi mereka yang ta'alluq bil irja. Wa min haula'i may yaghtarru bi mas'alatil irja. Ada lagi orang yang dia bergantung kepada tertipu, orang-orang yang tertipu ini tertipu dengan masalah al-irja, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Wa annal imana huwa mujarradut tasdiq. Iman itu hanya sekadar mengakui kebenaran atau membenarkan atau sifat tasdiq. Wal amal laysa minal iman. Kalau kamu meyakini itu benar, sudah, itu berarti kamu beriman. Sudah sempurna imanmu, dan amalan tidak termasuk dalam iman menurut mereka. Buktinya apa? Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Dalil itu mereka. Ya. Mereka menganggap bahwa itu dalil bahwa amalan itu tidak termasuk iman. Buktinya dibedakan. Buktinya dibedakan. Biasanya yang hal-hal seperti ini muncul disisip-sisipkan oleh orang-orang ajam. Orang-orang Arab asli paham. Ya, paham. Ayat-ayat seperti ini itu ada termasuk dalam bab nam aful am ilal khas atau aful khas alal am. Ya. Nah, bukan termasuk ini menunjukkan perbedaan. Dia termasuk di dalamnya, tapi dipisahkan untuk menunjukkan ada sesuatu yang penting gitu. Seperti dalam ayat mankana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu banyak yang seperti itu. Qala wal a'mal laysat minal iman, ini menurut mereka, dan ini adalah pemahaman Jahmiyah juga. Mereka iman itu hanya sekedar tasdiq. Perbuatan amalan itu tidak termasuk iman. Jadi kalau kamu sudah punya sikap tasdiq bahwa kamu yakin kamu membenarkan, nah, perbuatan dosamu apapun juga bentuknya itu tidak menodai keimananmu. Imanmu tetap sempurna seperti imannya malaikat. Karena amal tidak termasuk iman. Walau anna imana afsaqin nasi ka imani Jibril wa Mikail. Menurut mereka iman orang yang paling fasik itu sama seperti iman Jibril dan Mikail. Jadi kamu berbuat apapun dosa, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Karena imanmu tetap seperti iman Jibril. Nah, kemudian wa min haula'i, mereka yang terjerumus dalam kesalahan di dalam cinta, al-khata' fil hub, salah paham dalam hal dalam masalah cinta. Qala wa min haula'i man yaghtarru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin wa kathrati at-taraddud ila quburihim wat tadarru'i ilaihim wal istishfa'i bihim wa tawassul ila Allah bihim wa su'alihi bi haqqihim alayhi wa hurmatihim indah. Maksud di antara mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan mas'alatil nabi mahabbatil fuqara. Maksudnya ini fuqara, masyayikh, salihin, ini orang-orang sufi. Orang-orang yang dikenal sebagai ahli zuhud. Ya, ahli suluk. Bukan fuqara orang-orang miskin yang mereka tidak punya pekerjaan, bukan itu maksudnya. Selain orang sufi, orang zuhud, ya. Ada mereka yang memang kadang-kadang yang betul-betul diceritakan pura-pura. Hidangkan makanan, dikenal sebagai orang yang zuhud, dihidangkan makanan, masya Allah. Sepertinya tidak selera dia, sedikitnya dikit aja. Di rumah, dua kali lipat itu yang dihidangkan. Habis satu buah nampan. Ini diceritakan oleh mereka yang tahu keadaan orang-orang sufi itu seperti itu. Qala wa kasrati taraddudi ila quburihim, dan seringnya bolak-balik ke kuburan mereka. Wa tadarru ilaihim, merendahkan diri atau tunduk kepada mereka, wal istisfa' bihim, minta syafaat kepada mereka, wa tawassul ilallahi bihim, bertawassul kepada Allah dengan mereka, minta nam su'alihi bihaqqihim alaihi, meminta kepada Allah dengan hak mereka, alaihi ala Allah, yang harus yang beri tanggungan Allah, wa hurmatihim indah, dan kehormatan mereka di sisi Allah. Wa minhum man yadhkar, ini banyak ya di kalangan orang-orang yang penyembah-penyembah kubur. Qala wa minhum man yadhkaru bi alaihi, artinya kalaupun mereka berbuat dosa, berbuat salah, kalau sudah sering dia datang ke tempat-tempat syair, ke kuburan-kuburan habaib, itu selesai sudah. Insyaallah nanti dosanya diampuni. Qala wa minhum man yadhkaru bi abaihi wa aslafi, ada juga yang tertipu dengan bapak moyangnya dan aslafnya, para pendahulunya, apalagi merasa dirinya keturunan Nabi. Antum keturunan Nabi enggak? Enggak. Ayo. Keturunan Nabi enggak? Nah, siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh alaihissalam. Semua kita keturunan Nabi. Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Adam ya jelas, semua jauh, terlalu jauh. Itu apa namanya manusia yang itu yang bersama Nabi Nuh, selain Nabi Nuh dan tiga putranya, habis musnah semua yang turunan Nabi Adam. Yang ada tinggal Nabi Nuh dan tiga putranya, itu yang melahirkan kita, yang menurunkan kita. Yang paling mulia dari tiga anak Nabi Nuh itu adalah Sam bin Nuh. Sam bin Nuh yang melahirkan para nabi, para raja, bangsa-bangsa Arab, makanya dikenal mereka bangsa Semit, bangsa Arab, ya, kemudian Yahudi, ini termasuk bangsa-bangsa Semit. Turunan Sam bin Nuh. Kita tidak tahu ini dua ini, kalau orang-orang Asia, Eropa, ima Yafuth, ima Ham. Yafuth. Qala wa minhum man yaqtaru bi abaihi wa aslafihi wa anna lahum innallahi makanatan wa salahan, dan bahwa mereka di sisi Allah punya kedudukan dan kebaikan. Salaf itu tadi, mungkin dia keturunan Nabi, atau mungkin dia anaknya ustaz, anaknya syekh, anaknya imam, anaknya habaib, anaknya maulana, anaknya siapa lagi? Kalau di Sunda apa namanya? Ajengan. Ajengan. Kiai. Qala fala yad'u fala yad'uhu an yukhallisuhu kama yashhadu fi hadratil muluk. Maka tentu salaf mereka itu, ya, salafnya dia itu tidak akan membiarkan dia, dan pasti akan melepaskan dia sebagaimana yushahid, dia menyaksikan di hadapan para raja. Artinya kalau dia apa namanya ini nanti di hadapan hari kiamat nanti, jadi misalnya di dalam hari kiamat dengan dia bersandar kepada bapak moyangnya, dia mengira dia akan nanti diselamatkan oleh Allah karena memandang kedudukan orang-orang tuanya. Fa innal muluk, menurut mereka, fa innal muluka tahabu li ikhawasihim, dia menyerahkan, menghadiahkan bagi orang-orang khusus mereka dunuba abnaihim wa aqaribihim, ini dia melepaskan, membiarkan, memberikan ampunan terhadap dosa-dosa anak-anak mereka dan kerabat-kerabat mereka. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdhi khallasahu abuhu wa jadduhu bi jahlihi wa manzilatihi. Maka ketika salah seorang dari anaknya, misalnya perdana menteri lah, dengan dia kedudukannya dekat dengan raja, dengan ini penguasa, apa istilahnya sekarang? Nepotis. Apa? Iya. Nepotis ya. Nah, kalau ini ada juga ternyata. Nah, itu dia akan menyelamatkan, membebaskan, menyatinya mengeluarkan. Kalau misalnya mau dipenjara, dikeluarkan oleh bapaknya, karena bapaknya orang besar. Nah, ajudan raja misalnya, pengawal raja. Ya. Nah, dia diselamatkan oleh ayahnya ataupun kakeknya dengan kedudukan mereka. Ini mereka anggap seperti itu. Nah, Rasulullah kalau dia merasa dirinya keturunan Rasulullah, nanti Rasulullah akan menyelamatkan dia. Kalau dia anaknya Nabi, ya seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan apa? Kisah dalam ketika turun ayat fasda bima tu'mar wa a'nad ya wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kerabatmu yang terdekat. Apa kata Rasulullah? Dipanggil semua Quraisy. Orang-orang Quraisy itu punya pertalian dengan Rasulullah, hubungan darah dari Quraisy keluar. Ada empat keluarga besar, Bani Abdiddar, Bani Abdi Manaf, Bani Abdisyam, Bani Makhzum. Itu semua dari Quraisy punya hubungan dengan Rasulullah. Rasulullah katakan, ya Bani Ka'ab bin Murrah, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, semua kusuk-kusuk Quraisy dipanggil. Bahkan sampai yang terdekat, ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Safiyyah bin Ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali masyiki la ughni anki min Allah syai'a. Orang yang terdekat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keluarganya, yang paling mirip dengan Rasulullah cara jalannya, itu Rasulullah mengatakan la ughni anki min Allah syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah. Kepada orang yang dicintai, orang kerabat, seandainya beliau ingin memberikan syafaat, tentu logikanya kerabatnya lebih dahulu. Tapi Rasulullah menyatakan tidak. Apalagi yang di luar, yang jauh, yang wallahu a'lam masih diperselisihkan benar enggaknya para nasab mereka yang mengaku-ngaku dirinya keturunan habaib ini. Sampai sekarang masih diperselisihkan, bahkan sebagian apa yang kita kenal tidak berani menyatakan memastikan dia dari Bani Hasyim malah. Allah kemudian yang berikutnya wa minhum man yaghfir bi annallaha ghaniyun an adabihi. Ada lagi al-ightirar billah. Tertipu karena Allah. Apa maksudnya tertipu di sini? Mereka tertipu di annallaha ghaniyun an adabihi. Apa gunanya Allah mengadab saya gitu? Kalau dia jatuh berbuat dosa, dicela, diingatkan, enggak ada untungnya Allah menyiksa saya. Allah Maha Kaya, terlalu rendah. Artinya, untuk apalah Allah menyiksa saya kalau saya berbuat dosa? Enggak menambah kemuliaan Allah. Wa adzabuhu la yazidu fi mulkihi. Hukuman siksaan Allah itu tidak menambah kerajaannya sedikit sedikit pun, syai'an. Sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah. Wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'an. Rahmat Allah kepada dia itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Ya, gitu kata mereka. Kelihatannya benar ya. Allah menyenam, kalimatnya benar. Tapi salah dia menempatkannya. Fayaqul, maka kemudian dia mengatakan, ana muttarun ila rahmatihi. Dan saya sangat terdesak. Betul-betul enam. Yani sangat daruri. Untuk membutuhkan rahmat Allah. Wahuwa agnal agniya. Dan dia adalah zat yang maha kaya. Yang paling kaya dari yang kaya. Walau anna fatiran miskinan muttaran ila syarbati ma'in inda man fi darihi syadzun syadzun yajri lama manahu minha. Kalau ada orang fakir miskin yang betul-betul sangat mendesak, dia sangat perlu untuk satu teguk air, inda man fi darihi, pada orang yang di rumahnya ada air yang mengalir, lama manahu minha, tidak mungkin orang tadi yang punya air ini menghalangi orang yang butuh, sedang butuh air. Fallahu akram wa awsa. Allah maha mulia, maha pemurah, dan maha luas rahmat dan karunianya. Fal maghfiratu, jadi ampunan itu, la tangkusuhu syai'an, tidak mengurangi Allah sedikit pun. Wal uqubah, la tazidu fi mulki syai'an, sedangkan hukuman tidak menambah kerajaan Allah, tidak menambah kekayaan kemuliaan Allah. Jadi ini juga sama seperti tadi awal-awal. Ini mereka berdalih. Dan ini terus masih berbuat dosa, masih berbuat salah dengan alasan-alasan seperti ini. Kalau ini memang jadi alasan, tentu orang-orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, lebih dahulu mendapatkannya. Dan nyatanya mereka bahkan yang sudah diampuni dosanya, para anbiya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setiap hari betul-betul minta ampun kepada Allah dan bertobat lebih dari 70 kali. Bahkan mereka yang sudah dijamin masuk dalam jannah, 10 orang yang dijamin pasti masuk surga lewat lisan Rasulnya, tidak pernah ketinggalan dalam barisan, nah, kebaikan, bahkan terdepan di dalam kebaikan, dalam jihad, nah, dakwah, infak dengan hartanya, nah, pemikirannya, nah, dia senantiasa berada di barisan paling depan. Dan paling depan pula yang menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, bersegera kepada kebaikan, mohon ampun kepada Allah. Nah, qala, kemudian ada lagi orang yang al-iftirah bil fahmil fasid wal Quran was sunnah, ini bil fahmil fasid fil Quran was sunnah. Ada orang yang tertipu dengan pemahaman yang rusak fil Quran was sunnah terkait dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, salah paham, pemahamannya jauh tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya seperti orang yang muminhum man yaghtarru bifahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu, yang dia pahami dan orang yang semisal dia, min nususil Quran wa sunnah, dari nas-nas Al-Quran dan sunnah. Ada orang seperti ini? Ada. Fattakilu atau fattakalu alaihi, lalu dia bersandar dengan pemahaman yang salah itu ketika liba'dihim ala qawlih. Seperti misalnya, sebagai contohnya, orang yang bertawakal, berserah diri, bersandar kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, Allah kelak akan memberimu, Rabbmu akan memberimu, ya, kelak akan memberimu sehingga engkau pun ridha. Apa yang membuat Rasulullah ridha? Kata mereka, qala wa huwa la yarda an yakuna fi an-nari ahadun min ummati, Rasulullah tidak akan ridha umatnya ada di dalam neraka, ada satu umatnya yang di dalam neraka. Ini klaimnya orang-orang yang punya pemahaman rusak ini. Wa hadha min aqbahil jahl, ini justru merupakan kejahilan yang paling parah, paling buruk. Wa abyanil kadhib alaihi, dan sejelas-jelasnya kedustaan terhadap Rasulullah. Ini jelas. Karena apa? Fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu jalla wa ala. Karena Rasulullah SAW itu hanya ridha dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak akan mungkin lancang. Untuk mencintai, menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, atau membenci sesuatu yang justru disukai oleh Allah, tidak akan mungkin. Bahkan ketika Rasulullah pernah menyebutkan dalam terkait dengan Abu Talib misalnya, ketika Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggalnya, Rasulullah mengatakan la astaghfiranna lak ma lam unha, saya akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Ini dalil yang tegas untuk menyatakan bahwa Abu Talib tidak mati di atas Islam. Ya, aku akan mintakan ampunan untukmu selama tidak dilarang. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, kemudian ayat yang lain la inal apa namanya makana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba ba'da ma tabayyana lahu annahum ashabun adubun atau ashabun ashabul jahim, ya. Setelah jelas kalau mereka itu adalah orang-orang penghuni neraka jahanam, tidak boleh, maka tidak pantas nabi dan orang-orang yang beriman mintakan ampunan, tidak. Fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla, wallahu ta'ala yurdihi ta'dibu dhalamah wal fasaqah wal khawana wal musirrina 'alal kaba'ir fa hasya wa rasulahu an yarda bima la yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ria riba, artinya sudah Allah tetapkan dia akan menyiksa orang-orang yang zalim, menyiksa perbuatan-perbuatan orang yang berbuat zalim, orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang khianat serta orang-orang yang musir terus menerus di atas dosa-dosa besar. Maka Maha Suci Allah tidak mungkin Rasulnya akan ridha dengan sesuatu yang tidak membuat Allah ridha. Jelas artinya apa yang disebutkan oleh beliau ini, wallahu ta'ala yurdihi ta'dibu dzalimah, Allah sebutkan ancaman-ancaman buat orang-orang yang fasik, mereka di dalam neraka, mereka akan disiksa. Nah, orang-orang yang zalim itu akan disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Nah, demikian pula orang-orang yang khawanah, orang-orang yang terus-menerus dalam keadaan melakukan dosa besar, orang-orang kafir. Nah, tidak mungkin Rasulullah akan menyanggah berita yang Allah terangkan ini, ketetapan yang Allah buat seperti itu. Dan itu menunjukkan Allah ridha yang demikian. Nah, artinya sudah ditetapkan oleh Allah demikian bahwa perzaliman, kejelekan, kefasikan dan semua yang salah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya itu akan dihukum oleh Allah. Itulah. Nah, dan tidak mungkin Rasulullah artinya tidak ridha dengan keadaan demikian. Tidak mungkin Rasulullah lancang menantang atau menyanggah yang demikian. Maka ditegaskan oleh beliau sini, Maha Suci Allah, tidak mungkin Rasulullah meridhai hal-hal yang Allah tidak ridha terhadapnya. Tidak mungkin Rasulullah menyukai hal-hal yang Allah tidak suka. Nah. Wa katikali ba'dhihi ma la qawlihi ta'ala, juga seperti orang-orang yang mereka itu bersandar. Ini karena salah paham juga. Salah paham dengan pemahamannya ini terhadap dalil yang hal ini Al-Qur'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini sya'an orang-orang berpenyakit, imma penyakit syahwat atau syubhat. Nah, ambil ayat sepotong. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Masya Allah. Nah, ini seakan-akan apa? Kalau dia potong sampai di sini dengan dia berpemahaman seperti ini, berarti kamu buat dosa seperti apapun, pasti Allah ampuni. Ya enggak? Nah, seperti itu akhirnya. Tenang aja. Kamu buat dosa apapun, pasti Allah ampuni. Nah, kalau sampai berhenti sampai di situ saja, dia salah paham. Bukan itu yang dimaukan oleh Allah. Ayat ini, nah, kata beliau, wa hadza aidan min akbahil jahl. Ini juga termasuk di antara kejahilan yang paling buruk. Fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayat. Artinya di sini juga, nah, ayat ini menunjukkan apa? Bahwa syirik masuk ke dalamnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Berarti apa? Dosa syirik juga diampuni oleh Allah. Orang itu mati dalam keadaan syirik, kan tenang saja, Allah Maha Pengampun. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan ayat yang lain yang Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih? Tidak mungkin dua firman Allah ini bertentangan. Karena yang mengucapkannya dan zat yang satu. Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu datang bukan dari sisi Allah, pasti berbenturan. Kamu dapatkan ini dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak. Sepintar-pintarnya manusia, kita anggap yang paling jenius kan di kalangan muhadditsin sebelum, nah, ya, ulama kita yang mengatakan Syahbani atau beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk orang yang punya predikat ahli istiqra utam. Belum ada yang menyaingi beliau. Sebelumnya ini, kalau sesudahnya belum ada, tapi sebelumnya ada. Beliau berdoa di Makkah, di Ka'bah, sambil minum zam-zam, minta karunia kepada Allah, Allah marzutni istiqra'at tam. Karena ingat, seperti Imam Zahabi. Imam Zahabi termasuk orang yang punya kemampuan istiqra'at tam. Artinya, kalau dianggap ini satu masjid ini maktabah semua, itu betul-betul teliti beliau membacanya. Ini istiqra utam. Kalau istilahnya mereka orang-orang mahasiswa, studi riset pustaka itu betul-betul komprehensif gitu loh. Nyuruh dia membaca. Nah, tidak cuma comot-comot, tapi betul-betul dia diteliti. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani kita anggap sebagai orang yang paling, sampai beliau juga punya kitab Milal sebetulnya. Milal Daraqutni, sebentar cerita ya. Milal Daraqutni yang 11 jilid itu dari hafalan Imam Daraqutni. Itu sudah luar biasa. Hebatnya mengungkap cacat-cacat hadis yang sementara selama ini kita anggap sahih. Ya, dengan semua jaq turuq. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani sebetulnya punya kitab Milal itu. Yang kata para ulama seandainya itu ada, itu sudah luar biasa, itu sudah betul-betul kekayaan bagi kaum muslimin, tapi mafqud, hilang. Wallahu alam apakah di Belanda masih ada atau enggak. Ya, di Leiden. Nah, itu kalau ditemukan, kalau ada, kan itu hancurnya kan di zaman Tatar. Nah, katakan masuk lagi lah itu. Itu kalau ditemukan, subhanallah, luar biasa nilainya. Karena beliau termasuk orang yang teliti. Nah, kita anggap salah satu di antara karya monumental beliau Fathul Bari. Itu luar biasa. Dari 1200 kitab beliau teliti dan jadilah Fathul Bari. Ternyata sering bentuk. Artinya dalam masalah, satu masalah. Masalah apa yang paling sering itu? Tentang asma wa sifat. Asma wa sifat. Beliau tergelincir. Di sini beliau terapkan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Tempat lain, beliau takwil. Lupa dengan kaidah yang beliau buat sendiri. Terus begitu. Sehingga diupas oleh para ulama. Di antaranya yang sudah pernah diterbitkan. Diterbitkan oleh Al-Sawra terjemahannya. Nah, diperiksa oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, ada salah seorang kulab yang menyodorkan, kumpulkan. Nah, itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala demikian. Allah enggak mungkin dapat, artinya apa? Apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu berasal dari Allah, itu tidak akan mungkin berbenturan, bertentangan satu sama lain. Nah. Ya, imma yang satu itu am, yang ini khas, dia mengkhususkan yang am tadi. Atau ini mutlak, ini muqayyad, dia masuk ke dalamnya. Atau ini nasikh, yang ini mansukh. Tidak akan mungkin bertentangan. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kalau diambil sepotong ayat ini saja innallaha yaghfiru dzunuba, dipahami seperti itu, masuk berarti syirik juga demikian. Lalu apa artinya ayat dalam surat An-Nisa? Benturan kan? Benturan. Nah, sekarang kita lihat topiknya. Qala fa inna syirka dakhilun fi hadhihi al-ayat. Syirik masuk ke dalam kalimat atau dosa di dalam ayat ini, ayat surat Az-Zumar. Fa innahu ra'sul dzunubi wa asaswa. Dia merupakan puncak, kepala, bahkan pondasi dari semua dosa. Nah, atasnya kalau sudah itu saja yang ada, runtuh semuanya. Nah, wala khilaf, tidak ada perbedaan di kalangan ulama anna hadhil ayah fi haqqit ta'ibin. Disepakati oleh para ulama bahwa ayat ini, surat Az-Zumar ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, itu berlaku untuk orang yang taubat. Kenapa? Nah, kalau kamu mau, enggak usah lihat ayat yang lain. Baca ayat depannya. Baca ayat depannya. Nah, qul ibadiyal ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Itu artinya apa? Dan untuk digorong, digerakkan. Artinya kalau dia merasa pernah berdosa, berbuat dosa, enggak usah putus asa, Allah akan mengampuni dengan taubat tentunya. Nah, qala fa innahu yaghfiru dzanba kulli ta'ibin min ayyi dzanbin kana. Karena Allah mengampuni dosa semua orang yang taubat dari dosa apapun juga. Hatta syirik. Kalau dia bertaubat. Dan tobat itu bukan perkara yang main-main. Nah. Ya. Walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi taib. Kalau ayat ini, surat Az-Zumar ini berlaku untuk orang yang tidak bertaubat, ghairi taibin, labatalat nususul wa'id kulliha. Labatalat nususul wa'id kulluha. Maka gugur, sia-sia, hilang, batal semua dalil tentang ancaman. Semua dalil tentang ancaman tidak berlaku. Allah menyatakan ayat ini, ayat dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, orang yang apa namanya? Nah, orang yang berbuat syirik itu Allah haramkan atasnya surga. Innallaha harrama 'alal jannati man ka'ma man a'tafanahu man yushrik billahi faqad harama Allahu 'alaihi al-jannah. Orang yang berbuat syirik itu diharamkan oleh Allah, dihalangi untuk masuk surga. Ini kan wa'id. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini kan wa'id, ancaman. Nah. Ya. Wa man yasul mu'minan mu'minan muta'ammidan. Fa'alaihi ghadabullah. Ya. Nah. Ini dimurkai oleh Allah. Wa jazahu jahannam khalidna fiha wa ghadiballahu alaihi. Nah, ini dimurkai oleh Allah yang sengaja. Ini kan ancaman. Dengan ayat seperti ini berarti batal semua. Nah, tidak ada gunanya ancaman tadi. Tidak ada gunanya ancaman tadi. Wa ahaditsu ikhraji qaumin minal muwahhidin minan nar bisyafa'ah juga batal. Gugur sia-sia. Hadis-hadis yang menyatakan keluarnya atau dikeluarkannya orang-orang dari kalangan muwahhidin dari neraka dengan syafaat. Kalau Allah mengampuni dosa semuanya, enggak perlu ada syafaat, gitu loh. Kalau Allah mengampuni dosa semuanya, enggak perlu ada syafaat. Nah, bahkan juga enggak perlu ada neraka. Enggak perlu ada neraka. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Kamu berbuat dosa seperti apapun, pasti diampuni oleh Allah. Nah, tapi itu semua salah memahami dalil namanya. Wa hada inna ma ata sahibahu min qillati ilmihi wa fahmi. Kenapa terjadi demikian? Karena orang yang mengeluarkannya itu adalah ini dia datang, nah, ya, karena kurangnya ilmu dan kurang dangkalnya pemahaman dia. Nah, kurangnya ilmu dan dangkalnya pemahaman dia. Fa innahu subhanahu hahuna ammama. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara umum wa atlafa dan menyebutkan secara mutlak fa'ulima annahu aradat ta'ibin, sehingga dari sini diketahui bahwa yang dimaukan oleh Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an bagi orang yang bertaubat. Nah, wa fi suratil nisa, dalam surat An-Nisa khassasa wa qayyada, Allah mengecualikan, mengkhususkan dan mengikat, membatasi, ya, dibatasi oleh Allah. Apa yang dibatasi oleh Allah? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini bagaimana dengan ayat ini? Benturan kan? Benturan. Karena salah paham, karena menang. Enggak paham, artinya menganggap ini benturan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, fa akhbarallahu subhanahu annahu la yaghfiru syirka. Allah berterangkan dalam ayat ini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru ma duna. Dan Allah terangkan bahwa Dia mengampuni dosa selain itu. Walau kana hadza fi haqqin fi haqqi ta'ib lam yufarrid baina syirki wa ghairihi. Artinya kalau misal ayat surat An-Nisa ini dibatasi, artinya disebutkan ini untuk orang yang bertaubat. Nah, untuk orang yang bertaubat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu untuk orang yang bertaubat. Yang enggak ada bedanya dengan yang syirik atau tidak. Nah, paham dah? kalau misalnya ayat ini berlaku untuk orang-orang yang bertaubat, berarti tidak mungkin bisa dibedakan. Enggak perlu dibedakan antara dosa syirik dengan dosa selain syirik. Paham kan? Nah, kalau memang itu artinya ini berlaku untuk orang yang taubat. Nah, kalau ini artinya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lah kalau dia taubat? Nah, ya sama saja. Kalau dia taubat, dosa yang selain syirik juga diampuni oleh Allah. Kan gitu? Jadi dengan menggabungkan ayat yang lalu, ayat yang tadi surat Az-Zumar, maka dipahami oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ayat yang surat Az-Zumar itu adalah untuk orang yang bertaubat. Sedangkan ini, ya, dosanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ini Allah memang tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini yang bukan syirik. Nah, taubat ataupun dia tidak taubat dari dosa tersebut, asal bukan syirik, maka akan akan Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, paham kan? Terus bagaimana kalau dia taubat? Kalau dia taubat, dosa syirik pun diampuni oleh Allah. Jelas ini? Kalau dia bertobat, dosa syirik pun diampuni oleh Allah. Nah, kalau yang di atas, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa. Berarti dosa syirik juga. Iya. Nah, lalu maksudnya dengan ayat yang tadi surah An-Nisa apa? Ya, ini kalau yang di atas surah Az-Zumar itu untuk orang yang bertaubat. Nah, sedangkan yang di sini, Allah menyatakan kalau dia tidak bertaubat, ini untuk orang-orang yang dia ini mati di dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, tapi kalau dia misalnya dia ini tidak berbuat syirik, melakukan dosa-dosa yang lain, mungkin Allah ampuni, mungkin tidak. Nah, kalau dia tidak, akan dalam keadaan dia mati dalam di atas dosa tersebut. Ima Allah ampunkan atau Allah siksa. Paham ini kan? Dengan ayat yang di atas tadi. Qalas, kemudian ada lagi orang yang waka'i firari ba'dil juhal liqauli ta'ala ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tertipu dengan firman Allah, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu oleh dengan Rabbmu? Fayaqulu karamah. Ini kemuliaan dari Allah. Ya, karena Allah Maha Pemurah. Artinya dia ketika ditegur dalam jatuh ke dalam perbuatan dosa salah. Kenapa kamu sampai seperti ini? Ya, aku tertipu karena Allah Maha Pengampun. Nah, dia merasa demikian, dia berbuat dosa terus-menerus dalam keadaan dicela, berdalih dengan yang seperti ini. Wa qad yaqulu ba'dhum, bahkan sebagian mereka ada mengatakan innahu laqanal mughtarra hujjatahu. Ya, bahwa seakan-akan Allah mentalkinkan orang yang tertipu itu hujjahnya, alasannya. Nanti kalau kamu ditanya, jawab seperti itu. Wa hadza jahlun qabih. Ini termasuk kejahilan yang parah. Wa inna ma gharrahu bi rabbihil gharur. Yani dia ditipu itu dengan Rabb-nya itu adalah orang yang ini memang punya sifat gharur, yaitu syaitan. Wa huwa asyaitan. Nah, dia ditipu artinya gini, ketika orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat terus dalam keadaan musyir, syaitan akan membisikkan kepada dia, tenang. Kamu tenang. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemurah. Ini yang dimaksud dibisikkan oleh syaitan. Ini yang dimaksudkan oleh beliau insyaallah. Ala wa nafsuhu, demikian juga nafsunya, jiwanya, al-ammaratu bisu, itu yang menipu dia. Nah, ya dengan bisikan, tenang aja lah, masih muda, ya masih ada waktu, nantilah masih belum puas, eman rasanya kalau ditinggalkan, ya, sayang lah, mumpung masih ada kesempatan, besok kalau sudah tidak di sini belum tentu bisa. Wajah luhu wahawa, juga ditipu oleh kebodohannya. Dia tidak tahu apa akibat dari perbuatan tersebut sehingga membuat dia terus dalam perbuatan dosa. Kalau dia tahu apa yang terjadi akibat dari dosa yang dia lakukan, dia akan segera berhenti. Wahawahu, dan dorongan hawa nafsunya. Wa ata subhanahu bi lafdil karim wa huwa sayyidul azimul muta'. Allah menyebutkan di dalam ayat ini dengan lafaz al-karim, yang artinya adalah Sayyid al-Muta', Sayyid yang ditaati. Sayyid yang abu, yang ditaati. Alladzila yang bagi liusiraru bih. Yang tidak pantas seseorang itu tertipu. Wala ihmalu haqqihi, apalagi menyia-nyiakan haknya. Fawada'a hadzal mubtaru gharura fi ghairi mawadi'ihi. Maka akhirnya orang yang tertipu ini, nah, dia meletakkan, atau dia dibawa, ya, perkataannya ini gharur itu pada bukan yang tempat, ini tidak pada tempatnya. Waqtarra biman la yanbaghi al-ihtiraru bihi, dan dia tertipu dengan yang semestinya dia tidak pantas tertipu. Allah maha, artinya Allah maha ini, nah, apa ya gambarannya? Takutnya khawatirnya, ini untuk memahamkan lah ya. Nah, kalau seorang itu digambarkan apa ya? Nah, seperti seorang yang dia itu dengan penguasa. Nah, penguasa yang punya kedudukan dunia, pokoknya mutlak, artinya taruhlah dia kalangan sesama manusia. Kalau misalnya dia sebagai bawahan ataupun pegawai dari penguasa ataupun ini orang tersebut, dia melakukan kesalahan, nah, ya, apa pantas dia kemudian merasa tenang dengan atasannya tadi, ya? Dia melanggar hak atasannya, mungkin apa melakukan kesalahan dalam tugas atau kerja yang dia lakukan. Dia lecehkan atasannya dan yang seperti itu. Kemudian dia merasa tenang, ah, atasan bukan orang baik ini. Paham ini kan? Nah, gambarannya seperti itu. Artinya untuk memudahkan paham, bukan menyamakan Allah dengan penguasa tersebut, tidak. Tapi artinya untuk, jadi kalau apa namanya yang dimaksud oleh beliau, insyaallah demikian. Ya, kalimat Allah menyatakan dalam ayat ini bilafdil karim bahwa sayyid al-muta. Sayyidul Azim al-Muta. Zat yang seperti itu, dia sebagai Sayyid yang Azim, yang Muta, apatnya enam. Tidak pantas kita untuk artinya meremehkan. Apalagi Allah menyebutkan, di samping Allah menyebutkan ayat Nabi ibadi anni anal ghafur rahim, Allah menyebutkan juga ayat setelahnya wa anna adabi wal adabul alim. Ada peringannya tarhid, ada tarhid. Allah wana wa wallahu a'lam bissawab. Ini dulu mungkin cukup. Nah, ini untuk orang-orang yang mereka terus ya dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat. Alasan mereka macam-macam. Ya, alasan mereka kalau ditegur orang, apalagi yang paling parah nanti, ya, yang paling parah tuh yang penting kan hatinya, gitu. Yang penting kan niatnya. Kan gitu. Ya, banyak ada alasan mereka macam-macam sampai juga berdalil. Penting kan hatinya. Nah, selalu itu jadi alasan kalau ditegur, dinasihati. Yang penting kan hatinya, niatnya ikhlas. Niatnya baik. Ya. Kalau memang niat itu baik, niat itu ikhlas, dia akan memunculkan hal-hal yang juga baik. Kalau kita kembalikan lagi kepada pelajaran tauhid itu, niat ikhlas itu adalah tauhid kan. Tauhid yang kuat, yang kokoh itu seperti diumpamakan oleh Allah, kama salil syajaratin thayyibah. Asluha tsabitun wa farruha fis sama. Akarnya menghunjam kokoh ke dalam tanah. Itu pohon yang kuat, yang baik. Nah, seperti itu pohon tauhid kalau sudah terhunjam ke dalam hati, dia akan memunculkan ranting-ranting, cabang-cabang. Ini amalan-amalan. Nah, dan tentu amalan-amalan itu amalan yang kuat karena berasal dari asal yang kokoh kuat. Akhirnya nanti berbuah tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, terus akan mendatangkan buah yang lezat, dia merasakan nikmatnya, ketaatan dan seterusnya. Itu ini kalau memang ada keikhlasan yang begitu murni di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Ini dulu mungkin. Nah, ini beliau istilahnya kalaupun tidak, tapi ini apa sebagainya adalah kenyataan yang ada di zaman beliau. Banyak orang yang mereka itu hafal Al-Quran dan hafal hadis dan jatuh dalam perbuatan dosa dan dengan ringan mengatakan seperti ini. wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.